Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsadal ukula illa tauhid wahadaha wa auduha adillata wahdaniyati wajalla wa abtala bi barakhil haq subhal batin wa maha wa sabata kalimat al imani kama sabatal ardu bil jibali wa arsaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah syahadata man arafa manna wa amila zuhiran wa batinan bimuktadoha wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh irratul holikoti wa ankuha nabiyuhu sahuluhu bi asma'i syarohihi wa adlaha wa taroka umatahu ala mahajatil baydo'i layluha kaduha. Faya ibadah Allah, itaqallah haqatu qatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاشكروني أشكركم ولا تكفرون. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wa sholati innallaha ma'as-sabirin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi radana syahrus siyam bil barakati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ini patutlah kita sama-sama memanjatkan puja puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita senantiasa haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menetapkan hukum di atas muka bumi ini untuk memberikan sebuah kepastian perjalanan hidup seluruh umat manusia. Kalau pada malam ini kita memperingati Nuzulul Quran, tadi sudah diarahkan bagaimana Syekh menyampaikan ketika Rasulullah diberi petunjuk kebenaran Allah melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Ruhul Kudus atau yang kita kenal dengan malaikat Jibril. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan malaikat Jibril dan menerima segenap ungkapan rahasia yang pernah sementara dan akan terjadi dalam eksistensi peradaban dunia dan umat manusia yang termaktub di dalam kebenaran Al-Qur'an Nur Karim. Itulah sebabnya alasan kita pada malam ini memperingati Nuzul Quran. Allah membenarkan itu. Syahrul Ramadana fihil Quran hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Sesungguhnya di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran hudal linnas bagi seluruh umat manusia. Kalau bicara seluruh umat manusia, berarti tidak ada pembatas suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Alhamdulillah, illadhi Rasulullah rahmatan lil alamin. Kalau Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, Nabi Musa diutus kepada nenek moyang Bani Israel, Nabi Ibrahim diutus kepada bangsa Ur Kasdim, Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Allahu Akbar walillahilham. Makanya kita di dalam Islam ini terkumpul berbagai macam bahasa, berbagai macam suku, berbagai macam bentuk dan karakteristik manusia. Kenapa? Karena itulah tujuan Islam hadir ke dalam dunia. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma'lam takunu ta'lamun. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepadamu dari antara kamu. Allahu Akbar. Untuk membawa kitab dan hikmat, Quran dan sunnah, yang mengajarkan kamu, menyucikan kamu, ma'lam takunu ta'lamun, bahkan rahasia yang belum kamu ketahui. Tidak usah jauh-jauh, saya tidak berbicara. Kalau ustaz-ustaz menyampaikan tentang makna nuzul Quran dalam pembentukan kepribadian seorang muslim wal muslimat, tapi saya tidak dalam perspektif itu. Saya membahas nuzul Quran dari latar belakang historisasinya, sehingga muncul sebuah kebesaran, orang akan mengakui bahwa dialah kebenaran kitab bagi seluruh umat manusia. Hanya orang bodoh atau sengaja membodohi diri yang tidak akan mengakui Al-Quran itu sebenar-benar kebenaran mutlak hakiki yang datang dari perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba waktu pesawat Sukhoi Superjet 100 tabrak gunung, itu tidak ada yang tahu. Tidak ada satu makhluk di dunia yang tahu. Tapi setelah saya menonton tayangan itu, saya teringat dalam ayat At-Takabbur ayat 11. Quran surah At-Takabbur ayat yang ke-11. Ma'asyaba min musibatin illa bi'idnillah. Wa ma yu'min billahi yahdi qalb wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan di dalam hatinya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Di sini kita melihat bahwa Allah memberikan ilmu kepada umat Islam itu bukan di kepala, tetapi di dalam hati. Itu orang-orang kafir itu diberi ilmu hanya sampai batas kepala. Makanya biar mereka botak kepala mereka, tetap kafir saja. Saya kan bekas kafir, jadi tidak apa-apa bicara soal kafir. Yang tidak boleh bicara kafir, kalau enggak, saya pernah ke neraka, mau take off ke neraka, dibatalkan oleh malaikat Israel. Itu jangan. Yang mana? Sono. Siapa? Yahya. Jangan ke neraka dulu. Kenapa? Kami mau pakai dia untuk berdakwah. Amin ya Robbal. Saya kan masuk Islam bukan karena sebab. Saya penentang Islam baris terdepan. Ketemu orang berjenggot, analisa logika saya, ini komplotan-komplotan teroris. Jujur saja, ketemu ustaz-ustaz pakai sorban, ini taflak meja dari mana dia caplok, pakai gamis kain pintu dari mana dia rampok. Saya tukang fitnah-fitnah Islam. Tapi kenapa saya masuk Islam? Jawabannya, karena saya cerdas. Amin ya Rabbal. Panggil itu Stephen Tong, panggil itu pendeta-pendeta yang dianggap qualified di Indonesia ini, kita debat secara terbuka. Jangan hanya memfitnah-fitnah Islam. Ini kan possible war of neighbors, bertarung dengan urat saraf. Kalau kita bermain dengan cara-cara anarkisme, memang itu ciptaan kafir. Latazidana Asyadana si adawatan illazina amanul yahuda waladina asyad. Yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman adalah Yahudi dan Musyrik. Saya sudah keliling Indonesia, orang fitnah saya di internet macam-macam. Saya bilang jangan cuma berani di internet, itu kan dunia maya. Berhadapan face to face. Jangan cuma kelas Indonesia ini, orang kan pandang enteng. Orang identik dengan mu'alaf itu orang yang enggak ngerti apa-apa. Tunggu dulu, Syekh tadi sudah menjelaskan bahwa ketika Rasul mendapat wahyu, Rasul tidak mengerti. Dikatakan ini bahasa yang diturunkan oleh Allah melalui Ruhul Kudus. Ini orang yang menerima Ahmad bin Abdullah, Nabi Muhammad. Dia tidak mengerti bahasa Ruhul Kudus. Bukan dia buta huruf, bukan dia tidak bisa membaca dan menulis. Dia terbatas memahami firman yang diturunkan oleh Allah melalui Malaikat Jibril. Datang ahli kitab yang bernama Waraka bin Naufal, pandita Yahudi yang mentranslate Injil dan Taurat ke dalam bahasa Arab. Dan dia katakan, ini nih orang yang terakhir yang kami tunggu-tunggu. Cuman itu orientalis barat dan Yahudi bersekongkol. Bukan dalam Yahudi bersekongkol dengan Kristen, bukan dalam makna religius, tidak. Mereka bersekongkol untuk menelan dunia ini. Artinya ada kepentingan politik dan keamanan dunia sampai kepada culture, budaya. Persekongkolan itu. Latazidana asyadana si adawatan lillazina amanul yahuda waladina asyam. Yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman adalah Yahudi dan musyrik. Musyrik ini nih Kristen. Makanya saya dari Kristen saya berhenti. Bukan pindah agama saya, tidak. Kembali kepada kebenaran. Daripada masuk neraka, lebih baik masuk Islam. Surga sudah di tangan. Tiket sudah saya pegang. Apa arti kehidupan di dunia ini? Ada satu kalimat di dalam Bible yang saya masih pegang, New Testament, Perjanjian Baru, bilang begini. Percuma memiliki isi dunia ini jikalau jiwa kita binasa. Jadi untuk apa saya pertahankan untuk bertahan di Kristen? Memang orang-orang Kristen itu tidak salah, karena kalau sudah semua Islam, siapa yang di neraka kan begitu? Ikra hafidin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tidak ada program indomisasi, tidak ada program islamisasi, tidak ada. Orang masuk Islam bukan dirinya yang untung, tetapi Allah. Bukan Allah yang untung, tetapi dirinya yang untung. Orang murtad dari Islam bukan Allah yang rugi, dirinya yang rugi. Dan orang masuk Islam jarang orang-orang bodoh, orang-orang pintar. Kenapa? Dasar Al-Qur'annya cukup jelas. Laqad ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Jangan tepuk tangan, ini bukan gereja Pantekosta. Kalau saya tidak senang. Laqad ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Nah, berarti ini perlu kajian. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Kalau Allah tidak kasih petunjuk, sampai kiamat tetap kafir. Saya punya mahasiswa tadi yang lagi berbicara, Pak Agustinus. Itu saya yang mendirikan Universitas Kristen di Papua itu, saya tinggalkan. Saya tidak peduli dengan gaji-gaji segala macam. Saya sekarang Ustadz itu tidak ada gaji. Tapi kalau pengurus masjid siapkan, apa boleh buat? Allahu Akbar. Loh, halal toyiban. Masya Allah. Halal dan baik. Untuk apa tidak diterima? Tadi saya lagi ceramah di sana juga. Kaget saya, pikir jadwalnya besok. Padahal malam ini. Begitulah kalau Ustadz liar. Kacau memang. Udah. Saya masuk Islam sama istri saya. Anak 3 orang. Jadi saya masuk Islam itu saya bawa tuh istri, Bu. Istri saya bilang begini pertama, Pak, apa? Kalau masuk Islam pikir-pikir dulu. Masuk Islam makan apa, mau yukul to'am apa kita nanti? Memang ibu-ibu punya otak uang. Banyak sekali mereka itu. Dia takut dengan makan ya. Saya bilang sedangkan orang yang bukan Islam bisa makan. Allahu Akbar. Sedangkan surga Allah kasih, apalagi makan dan harta kecil. Amin ya Rabbal. Mana? Mana dasar teorinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imali dunia kakana kata Yesus abadan wa malaki rotika kakana kata mutubun. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Sujud sembahlah kamu kepada Tuhanmu, setelah itu bertebaranlah kamu di muka bumi. Cari nafkah, cari nafkah. Saya masuk Islam 11 Oktober tahun 2006. Keliling Indonesia saya berdakwah. Saya pakai mobil. Saya tidak pernah berpikir bagaimana mengumpulkan harta. Yang saya pikir bagaimana amalan saya menembus tempat yang mulia, Jannatin Na'im. Alhamdulillah illadzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang Islam itu enak kan kalau mati? Kenapa? Sudah ada tempat. Saya waktu pendeta begini saya bilang. Pernah saya detik-detik terakhir mau saya kuburkan orang mati di bajukan tanjung toli-toli. Yang mati majelis gereja. Saya bilang begini. Tanah kembali kepada tanah. Debu kembali kepada debu. Lalu ruhnya kemana? Kacau. Kalau di Islam gak bertele-tele. Setuju gak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala yang diciptakan Allah, datang dari Allah, akan pulang. Nah, kalau kan mati, tanyalah Pak Agustinus atau ada banyak mantan-mantan kafir di sini. Orang kalau mati, waktu saya dulu punya teman banyak, saya kuburkan di majelis gereja. Saya mau pakai bahasa yang pas, karena saya sudah mau masuk Islam pada waktu itu. Saya bilang begini, sudah menangis nih orang-orang di kuburan. Bayang-bayang. Iring dikau saja Tuhan, apa gitu, lagu gereja. Saya masih hafal. Lalu saya bilang begini di tengah-tengah sudah menangis, wah sudah tenang di yang kubur. Lalu saya bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget. Lapor, yuk lapor. Pak Yahya kemasukan roh Islam. Bukan kemasukan roh Islam. Kadangkala kita harus belajar kepada batu pun kalau Allah perintahkan batu berbicara. Batu bisa berbicara. Batu bisa jadi guru. Kepada pohon Allah perintahkan. Pohon bicara, nasihati manusia ini. Bisa. Makanna lillahi ayat tajizami waladin subhana isaqod amran. Kun fayakun. Jadilah maka jadi. Bisa. Tapi untuk Tuhan mau jadi pohon, Tuhan mau jadi batu, sampai botak ente punya kepala. Tidak bisa. Tidak bisa. Eksistensi Allah itu adalah pencipta. Manusia itu adalah ciptaan. Coba periksa perabot di rumah kita, perabot kayu kita. Tanya yang buat carpenter, tukang kayu yang buat perabot itu. Pernah enggak? Waktu antum buat tuh meja, antum jadi meja. Tidak bisa. Tidak bisa. Ini Paulus punya kerjaan ini. Spekulasi sekali. Ada 14 surat dalam perjanjian baru itu. Kalau kita copot dari kisah para rasul, sampai Ibrani, Ibrahim, kita buang, kita cabut, maka tidak ada satupun peluang teori spekulasi filsafat ketuhanan Yesus. Nah, ini berarti tandanya bahwa agama yang diciptakan itu adalah merupakan sebuah rekayasa untuk membangun persekongkolan dalam menguasai politik dunia. Makanya daerah-daerah yang dikuasai oleh Yahudi itu adalah daerah-daerah yang berbasis Kristen, tapi Yahudi tidak beragama Kristen. Bayangkan di Yahudi, jangankan orang Kristen, sedangkan Tuhan Yahudi tipu. Yahudi tidak bisa tipu sama saya dan Pak Agustinus, karena kami sudah masuk Islam. Saya tidak eksklusif. Ini pukulan yang bagus, karena ini kebenaran. Saya juga kan tidak ada kelompok. Saya bukan NU, bukan Muhammadiyah. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang kunut, saya ikutan kunut. Kenapa? Karena kunut adalah doa. Orang tidak kunut, saya pun tidak kunut. Kenapa? Karena tidak masuk neraka. Di Islam ini nih, kalau yang beda, saya sudah 5 tahun lebih beragama Islam. Nanti at-tahiyatul akhir itu baru kelihatan. Ada yang lurus begini, ada yang putar-putar begini. Cungkil-cungkil begini. Itu aja yang beda. Kalau lain-lainnya sama. Mukenahnya sama. Iya, cuma yang gini-gini yang agak beda. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatu lillah. Wah, tadi di sana baru ada yang menang. Agak nakal sedikit ya. No problem, tidak jadi masalah. Itu kan variasi. Anggaplah latihan. Kalau begitu dekat sama istri kan udah lancar kan begitu. Break. Bapak ibu saya tahu, udah lama nunggu. Ini kan mau subuh ini. Saya dari Brebes, Jakarta, pokoknya keliling-keliling dah ceramah. Hidup dengan ceramah ini, Allahu Akbar. Begitu saya mati, malaikat bilang, Muhammad Yahya dari Indonesia mati. Ada berapa Muhammad Yahya? Banyak. Yang mana tuh? Yang dari kafir. Oh ya udah, tempatkanlah dia di surga yang 10 lipat daripada dunia. Amin. Walau ana ahlal kitab, amanu wa taqaw lakafarna anhum sayi'atihim. Wala atkalnahum jannatinai. Pendeta yang masuk surga adalah pendeta yang mengakui la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Kalau mereka tidak masuk Islam, mereka mati masuk neraka. Amin ya Robert. Saya yang bilang, kalau ada yang tersinggung, lapor, tuntut, biar saya masuk penjara. Ini kebenaran. Oh takut nanti di situ ada. Memang saya tahu ada gereja tinggi sekali di situ. Saya baru lewat di situ. Mau masuk dari belakang tentara bilang tidak boleh. Ini kalau orang takut menyampaikan berarti ruh keislamannya belum bersarang, belum kuat iman Islamnya, belum bisa. Nabi-nabi waktu Nabi Yahya dipancung oleh Herodes kan begitu. Dia lihat tuh Yahudi-Yahudi lagi duduk makan di bulan puasa mereka. Hei, Yahya katakan, hei, turunan bangsa ular beludah. Nabi-nabi keras. Bukan dasar kebencian, bukan. Supaya mereka datang kepada kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam. Tapi lagi-lagi saya katakan, tidak boleh semua. Di sana ada ukuran. Sedangkan naik mikrolet ada ukuran. Kalau sudah lewat kapasitas, plak, masuk jurang, got, parit, celaka, kan begitu. Nah, di surga juga begitu. Tapi kalau dalam Islam, saya kemarin ceramah di Kalimantan. Jangan selalu berdebat soal mazhab, jangan. Nanti tidak ada di, ini surga NU, di sana surga Muhammadiyah. Di NU, malaikatnya ada 500. Di Muhammadiyah, malaikatnya 400. Lalu ditanya sama orang Muhammadiyah, sama malaikat penjaga pintu surga. Hai malaikat, kenapa kami tidak darinya cuma 400? Kurang ini. Oh, karena di dunia kamu enggak kunut. Tidak begitu, tidak. Ribut soal kunut. Enggak usah.

Kalau kita kuliah eksakta nanam singkong lurus, tuh singkong tidak akan ada buah, maka harus miring. Ah, dipraktikkan oleh mahasiswa. Begitu juga, setiap kitab-kitab yang ada pada agama-agama, kita harus uji secara ilmiah. Makanya Allah katakan, laqad ayatin mubayyinatin wallahu yahdi ma yasna'u illa siratim mustaqim. Allah utus Nabi Muhammad bukan seperti Paulus menulis kitab perjanjian baru, bukan. Rasul diutus oleh Allah, dia tidak pernah jumpa dengan Nabi Isa. Kenapa? Karena rentang waktu antara Musa dengan Isa 3500 tahun. Isa dengan Muhammad 576 tahun. Berarti saudara bayangkan, 3500 tahun Bani Israel tidak punya Nabi. 576 tahun baru datang Nabi terakhir. Tapi bukan hanya kepada Bani Israel. Ini yang orang Israel mau bunuh sama Nabi Isa. Karena berita ini, mana pembenaran firmannya? Ada. Jangan dilihat dari kitab suci Kristen. Itu tidak bisa kita jadikan rujukan. Kenapa? Karena penuh dengan kebohongan. Tidak benar teori dalamnya. Ini bukti. Banyak sekali ayat-ayat yang palsu. Jadi tidak bisa dipercaya. Jadi dari mana sumber untuk membuktikannya itu? Begini. Kita lihat dalam Quran Surah As-Saff 61 ayat yang ke-6. Siapa sih Nabi yang menyampaikan Nabi Muhammad itu akan datang? Wa itskola izabmu Maryama. Ya Bani Israila, ini Rasulillahi ilaikum musaliqalima baina yadaya minatawrati wa muwasishirah birasulil yatim min badismuhu Ahmad falama da'ahum bilbainati kalu isasyurubin. Dan ingatlah, wa itskola, ketika Isa anak Maryam berkata, hai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelumku. Tetapi akan datang Rasul yang terakhir bernama Ahmad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Yahudi bilang apa? Inilah sihir yang nyata. Itu alasan sehingga mereka mengejar Nabi Isa, ingin membunuh Isa berdasarkan perintah dari prajurit-prajurit Romawi. Orang Yahudi tidak pernah menyalibkan Isa, Yesus Masih, tidak pernah. Makanya orang kalau tanya sama saya, Pak Yaya, kenapa sih masuk Islam? Ada kalanya kalau yang Muslim awam yang tanya sama saya bilang begini, men. Anak punya Tuhan itu di Israel sana namanya Yesus Masih. Di Eropa the Christ Jesus. Di Indonesia Yesus Kristus. Saya takut tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Roknya tebal, Maradona. Maradona, roknya tebal, panjang. Oh, Islam ini tidak sembarang, tidak bisa sembarang. Baca Al-Quran saja tidak boleh sembarang. Kalau saya salah baca Al-Quran, Ustaz pasti malumi, mantan kafir. Ada bonus. Tapi tidak boleh bodoh-bodoh terus. Tidak boleh. Puluhan tahun masuk Islam lalu tidak belajar, tidak boleh. Nyanda boleh. Ngana mesti belajar. Harus belajar, harus disiplin. Bergaul dengan para ustaz-ustazah, bergaul dengan para kiai-kiai, tanya ilmu kepada mereka. Tidak usah terpengaruh dengan politik-politik yang ada. Saya tidak pernah bergabung dengan organisasi politik manapun. Saya diundang, saya tanya. Pernah saya sekali, 7 bulan saya di Aceh kemarin. 7 bulan saya di Aceh. Orang Aceh undang sama saya. Acaranya sebenarnya cuma satu jadwal. Ah, tapi karena orang Aceh suka, tahan sama dia. Pokoknya jadwalkan terus. Mau melawan takut saya. Karena seram-seram begini. Ada yang mantan gampang. Ceramah. Siap undang. Bekas panglima. Siap. Ceramah saya di Aceh sana. Senang. Persatukan umat ini. Jangan berceramah seolah-olah memisah-misahkan. Jangan suka mendikte-dikte sesama muslim. Jangan. Kalau kita merasa diri lebih suci dari muslim yang lain, datang dekati dia, nasihati dia tanpa ada maksud-maksud negatif, kecuali untuk menuntun dia pada kebenaran Allah. Isi daripada Al-Quran itu apa sih? Isinya hanya dua. Jauhkan diri dari larangan Allah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Waktu sholat, pergi sholat. Waktu apa ini, apa namanya, sholat tarawih, pergi tarawih. Waktu baru puasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan melakukan seperti yang dilakukan nabi-nabi di zaman dulu. Saya waktu pendeta juga sering mencari puasa. Kalau besok ada perjamuan saya puasa dari jam 12 malam sampai jam 12 malam. Tapi enggak dapat tantangan seperti surat Islam ini. Biasa-biasa aja karena enggak ada setan yang kuda. Kan sama-sama. Udah dah. Nah, kalau di Islam ini tidak digoda terus. Udah minum aja dah. Apa-apa kok dikit. Enggak. Saya tidak akan kalah. Tidak akan mati puasa. Justru antitoksin, racun di dalam tubuh itu mati. Segar. Bayangkan saya tidak pernah istirahat selama 5 tahun. Bawa mobil berdawah. Tapi tetap sehat. Jarang tidur, bahkan dalam satu hari. Selama hampir 6 tahun ini saya masuk Islam. Dari awal sampai sekarang terus-terus berdawah. Tidak pernah saya bilang ada kekurangan sakit ini. Dokter periksa, normal. Tidak dijamin-jamin seperti dulu lagi. Dikit-dikit suntik. Wah, sakit perut aja suntik. Dijamin katanya. Cacingan kalau itu. Ustaz tidak boleh manja. Berdakwah. Tapi dakwah saya bukan begini cara sholat. Sholat yang benar. Kaki direnggangkan 60 derajat. Oh itu bukan bidang saya. Bidang Pak Ustaz. Tidak pernah saya bicara masak. Pokoknya mari dah. Orang masuk surga di istana biar saya di dapurnya saja. Yang penting ada masuk surga. Tidak usah berlebih-lebihan. Yang sedang-sedang saja. Begitu. Lagu-lagu dangdut kan bilang begitu. Tapi ingat, ada filter kita umat Islam ini. Kenapa? Karena upaya kristenisasi itu tidak hanya orang Islam masuk agama mereka. Rusak akidah anak cucu kita, sudah menang mereka. Layagurunaka takolubul lazina kafaru fil bilad. Mataun qalil summa mawahum jahannama wa bisal mihad. Artinya, janganlah kamu terperdaya dengan gerakan-gerakan orang kafir yang ada di sekitar. Kegiatan-kegiatan orang kafir yang ada di sekitar. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Coba ke mall-mall itu. Saya pernah uji di Banjarmasin. Ada perempuan pakai short pendek, celana pendek sampai di sini. Ibu, sampai di sini. Saya mau bikin sebuah studi, disertasi, temuan. Tapi dalam asumsi saya, ini pasti muslim. Itu saya punya hati yang bilang. Saya mau uji, betul ini orang Islam atau bukan? Saya, sebentar. Muslim. Alhamdulillah. Begitu yakinnya. Alhamdulillah. Kenapa Pak? Enggak, itu aja. Model-model yang begini udah hancur. Kan? Ya, memang masuk surga. Siapa bilang tidak? Cuman sampai di surga saja dicubit-cubit. Malaikat cubit. Kau punya paha ini terlalu vulgar. Sudah kurus kerempeng pakai celana pendek lagi. Allahu Akbar. Banyak sekali alat-alatnya juga. Luka-lukanya. Kalau mulus, imbang, balance. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Ini hanya model-model kafir yang begini nih. Kadang-kadang kan kita naik eskalator. Ke atas itu. Ada yang besar, ya untung gak dikentutin. Makanya saya kalau ke mall itu, saya bilang istri saya, Mak, kamu duluan deh. Kenapa? Itu saya ada pemandangan indah sekali itu. Masya Allah, apalagi di bulan Ramadan begini, hati-hati tuh mata itu. Lebih baik berdiam di masjid membaca Al-Quran. Bulan yang penuh ampunan. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah. Allahu Akbar. Lebih baik itu ada ibu-ibu tidur-tidur di masjid, Masya Allah. Nah, kalau sudah begini nih lihat, cantik semua biar nenek-nenek, biar oma-oma. Pokoknya cantik semua ini. Kenapa? Karena pakai mukena tertutup, beautiful. Dari belakang sampai muka yang cantik semua. Ha, ente pergi hari Minggu, ente lihat di gereja. Baju-baju satu tali begini. Ini ya Allah, surga dari mana model begini? Surga dari mana model begini? Tak bakal masuk surga. Insya Allah. Ini secara eksologi, etika, logika, estetika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Coba ada pembatas, ada tirai yang membedakan ahwan ikhwan, laki-laki, perempuan. Ini benjong di mana? Benjong di mana sekarang? Benjong. Ini pernah saya cari telusuri, ah ternyata ini benjong memang tidak masuk surga. Benjong marah sekali sama saya. Tapi ini kebenaran. Silakan kumpul tuh benjong-benjong. Karena begini, dia tidak boleh marah sama saya. Dia mau pakai mukena salah kan begitu. Dia mau pakai kopi yang gak berani gabung sama kita. Makanya begini bapak-bapak, supaya kita gak dapat anak bencong, jangan dekati istri kita ketika dalam keadaan haid. Itu saya tukang baca buku Tafsir Al-Misbah 1-15 dan buku-buku profesor Islam, saya baca-baca terus. Kalau mau jadi profesor, baca buku bro profesor. Kalau mau jadi teroris, baca buku teroris. Gampang kan? Tidak ada Islam itu bukan teroris, bukan. Dan kalaupun mereka melakukan tindakan keras, itu karena balas dendam. Tidak ada orang Islam yang teroris. Buktinya, saya pernah blokade itu ada sekolah tinggi ilmu ekonomi Al-Amin di Sorong, itu mau diakreditasi menjadi Universitas Al-Amin. Saya pernah cungkil-cungkil dulu supaya jangan jadi universitas. Nah, beberapa akademisi di situ itu marah sama saya. Waduh, saya bilang kalau masuk Islam ini, orang-orang Islam yang pernah saya benci pasti marah sama saya, tak terima ini sama saya. Berjenggot mereka, jenggot-jenggot panjang. Begitu saya masuk Islam, bukan mereka bunuh, tapi mereka rangkul menangis. Cuma saya agak hati-hati, jangan-jangan belum langsung tikam. Rupa-rupanya tidak. Orang Islam itu orang yang penuh dengan kebaikan. Sudah saudara, bersatu di dunia. Jangan suka kita sama-sama muslim menuduh-nuduh sama-sama kita kafir. Jangan, jangan. Setengah mati masuk Islam itu tidak gampang orang masuk Islam. Jangan. Ada saudara kita punya kelemahan, langsung kita bilang kafir. Tidak boleh, tidak boleh. Seburuk apapun dia, makanya kan ustaz-ustaz itu punya kompetensi masing-masing, punya spesialisasi dalam berdakwah. Ustaz Maulana spesialisasinya jamaah. Oh, jamaah. Itu spesialisasi Ustaz Maulana. Ustaz Uje di samping berdakwah, Ustaz Uje menyanyi, suaranya luar biasa. Ustaz yang almarhum gitarolis. Semua di Indonesia ini, apalagi di bulan Ramadan ini, keluar pakar-pakarnya semua. Sholat subuh kultum 7 menit, masya Allah. Ilmu apa? Saya ingat dalam kisah Nabi Khidir dan Musa alaihissalam. Musa bilang, kenapa itu? Apa itu? Burung. Burung mengambil dari separuh air di lautan yang luas, hanya sedikit itu burung ambil. Apa kata Nabi Khidir? Kamu tahu gak itu? Musa bilang, belum tahu ya. Tolong jelaskan. Itu burung itu ibarat manusia. Air yang dia ambil itu adalah ilmu. Ilmu Allah. Sedikit sekali yang manusia punya. Tapi lautan yang luas itu, itulah ilmu Allah. Jadi kita memang tidak boleh rasa sombong, rasa bangga kalau kita berilmu lalu melihat saudara kita yang tidak berilmu. Lebih baik kita dekati dia, kita nasihati dia. Dan memang tidak semua orang Islam harus jadi ustaz. Kalau semua sudah jadi ustaz, siapa yang kasih amplop kan? Kacau ini memang. Ini betul-betul dakwah memang. Allahu Akbar. Oh sudah, pengurus masjid sudah siap sama saya. Allah. Pencerahan-pencerahan semacam ini mempersatukan umat. Oh, udah enjoy aja, relax aja. Kalau mati sudah ada tempat kok. Oh, udah bu, jangan khawatir. Ente nggak usah pikir bisa beli orson nggak ini kalau lebaran nanti. Bisa beli baju nggak anak-anak saya. Ibu tawakal, istiqomah. minta kepada Allah, ya Allah, bukankah orang kafir itu engkau berikan harta atas keadilan yang engkau tunjukkan di muka bumi ini? Aku hambamu yang meratap dan sujud sembah sehari 5 kali kepadamu, ya Allah. Kalau hamba ada kekurangan, ampuni ya Allah. Hamba berjanji istiqomah di jalan, insya Allah. Besok bunyi itu handphone bu. Amin ya Rabbal. Bu, ini bu ada THR. Tapi begitu terima dipotong hutang ibu 2 tahun lalu habis. Ibu kan pernah ngambil ini dulu, ambil televisi kan belum dipotong bu ya. Lalu ini anak ibu pernah ngambil juga dulu waktu sakit ya. Jadi mana ibu udah habis bu. Bukan berarti Allah tidak sayang, sayang. Biasanya kan begitu, saya masuk Islam juga begitu, nggak ada apa-apa. Cuma buka di internet itu dengan motor buntu saya. Kalau istri saya pulang menangis, kenapa mak menangis? Itu lewat di rumahnya ibu Miske. Kenapa lewat di rumah ibu Miske? Mereka bilang, awas orang suci mau terbang. Ini betul-betul kapur rusak ini. Dia bilang sama istri saya, menangis datang ke rumah. Kenapa menangis? Sini pak, saya pakai jilbab. Mereka bilang, awas malaikat mau terbang. Hadapi kafir. Saya jangankan itu, orang banyak menghina saya. Orang Kristen pertama bilang sama saya, itu pendeta gila. Saya tidak marah, karena saya tahu yang mengatakan saya gila memang orang-orang gila. Saya tidak marah ya. Demi Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak marah. Bahkan keluarga saya di Manado bilang, Pak Yahya itu sudah masuk Islam, Yahya itu sudah bergabung dengan kelompok teroris. Bayangkan, ayah saya undang saya tahun 2007. Ya, kenapa Pak? Nganak ke Manado. Kita satu keluarga mau masuk Islam. Ini ayah saya mau bikin bodoh sama saya. Datang ke Manado, duduk di rumah kami, saya ditaruh di sudut pintu. Nah, waktu itu ada setangkir kopi di depan saya. Ayah saya bilang begini, ambil, minum. Di samping kiri kanan saya tidak ada orang, cuma saya sendiri yang duduk. Lalu ada suara bisik begini, racun, racun. Saya tidak ada orang yang bilang. Saya bilang, Pak, saya tahu tuh kopi itu isinya racun. Langsung begini ya saya. Siapa yang bilang? Ada orang bilang di kuping saya, itu racun. Menangis bapak saya. Dia bilang begini, yang tahu isinya racun ini bukan saudara-saudaramu ini, hanya ibumu di dalam kubur, saya dan Tuhan. Kok kamu tahu? Tahu, ada suara bisik sama saya 2 kali. Racun, racun. Ini kalau Allah, orang yang sudah dekat dengan Allah, yang beriman kepada Allah, akan ditolong apabila mau menghadapinya. Karena Islam hanya mengenal 2 kematian. Iskariman awmud syahidan, hidup mulia mati syahid, dan mati terhormat. Makanya dari statement awal tadi, saya katakan, pesawat Sukhoi itu maaf-maaf saja. Ada satu pernyataan mantan pejabat, Suharto Mono Arfa bilang begini, Saya sebenarnya akan ikut dengan pesawat itu, tetapi saya tidak jadi berangkat karena saya belum sholat zuhur. Nah ini, dari orang-orang yang beriman itu akan diberitahukan kalau dia bahaya. Bukan berarti kita tidak mati-mati, kematian itu pasti, tapi kalau kita maaf saja mati dengan keadaan yang bukan syahid, yang bukan terhormat, itu saya kira perlu tanda tanya. Mati berkeping-keping. Marah. Maka saya kan selalu mengatakan beriman. Nah, lebih baik berhenti dan orang tak tahu diri kan begitu. Saya juga sebenarnya udah capek, cuman ya karena lihat begini antusias, hajar terus lah. Masya Allah, bukan main. Jadi bapak saya kaget. Oh, jadi tidak ada orang yang bilang sama kamu? Tidak pak, saya cuma dengar suara. Dia bilang ini kalian punya adik ini dia sudah peluk agama yang benar. Jangan cuma-cuma ganggu. Siapa ganggu berarti ganggu saya. Nah, saya bukan warga Waloni di Manado sana itu bukan orang-orang yang tidak orang-orang yang terpandang. Bapak saya seorang militer, purnawirawan TNI Angkatan Darat. Tukang periksa PKI 32 tahun ayah saya intel di Korem perwira segi 1 Korem 131 Santiago Manado. Saya dididik dengan didikan militer. Sudah kalau begitu Yahya saya mau kebawa ke Bandung masuk Islam. Tapi tolong jangan sunat saya. Jadi betul takut juga ya. Saya bilang sama kita Sohib. Nah, waktu saya lain ente kasih nama Yopi Yahya Waloni. Sekarang saya ganti nama, saya kasih nama ente. Nah, hidup kita dimuliakan oleh Allah. Dan memang dalam Islam, walaupun saudara kita masih beragama non-Muslim, kita harus, tidak boleh kita benci mereka atau kita bilang, mereka mau berusaha. Tidak boleh meyakinkan kepada mereka supaya mereka tidak menghina Islam. Saya punya keluarga itu dari Manado. Mereka walaupun agama dulu pertama kali saya masuk Islam, mereka benci. Tapi sekarang mereka bilang begini, memang dia dasar pintar, di pendeta dia pintar, di Islam dia sudah tahu bahasa Arab. Saya kan sudah bilang, tidak ada orang bodoh bisa masuk Islam. Tidak ada orang bodoh masuk Islam. Orang-orang cerdas, orang-orang yang kritis. Kecerdasan seseorang itu bukan dalam arti diangkat oleh publik atau terkenal dalam semua kompetensi massa, tidak. Kecerdasan seorang itu ibarat orang yang melimpah merekam banyak ayat-ayat Allah, itu orang yang cerdas. Nah, kalau kita cerdasnya cerdas dalam ilmu politik, besok kita tipu tuh rakyat. Enggak cerdas itu bodoh itu. Kita hebat dalam ilmu akuntansi, besok kita nyolong uang di bank. Kita hebat dalam ilmu macam-macam. Tapi orang semakin melimpah kaya dengan ilmu kalam Allah, maka dia makin berhati-hati dalam langkah di dunia ini. Dia orang yang sangat beruntung. Makanya kepada mualaf-mualaf yang hadir ini, banyak-banyaklah belajar merekam ayat-ayat Allah. Solat di mana saja. Lihat ada yang kunut, pergi ke kunut di situ. Ikutan. Allahumma inna fi manadai. Ikut di belakang Pak Kiai. Amin. Kalau ada yang tidak kunut, ya ikutan saja. Lebih cepat, lebih bagus, kata Pak Yusuf Kala. Apalagi bulan Ramadan begini, habis imsak tidur lagi. Bangun, sholat subuh. Jangan juga ikut saya bilang, imsak dengan subuh nanti cuma beda 10 menit. Kalau tidur imsak, kalau udah dah besok jam 10 baru bangun. Bangun, sholat subuh dulu, karena tidur waktu berpuasa itu adalah berkah. Saya begitu, habis imsak, habis sholat subuh, udah. Kasih waktu 10 menit untuk sikat gigi, sholat subuh, berikan ceramah di tengah keluarga 1-2 ayat, kemudian tidur. Jangan telepon saya jam 8, saya masih tidur itu. Ya, tidak munafik, betul memang begitu. Jam 10 tanpa saya, istri saya bangunin, saya bilang, ya Allah, ya Rabbi, bangunkan saya tepat 1 jam sebelum zuhur. Terbangun. Terbangun. Asal kita bicara dengan iman. Saya sudah banyak melihat mujizat di dalam Islam ini. Banyak sekali. Bahkan pernah hampir jatuh di jurang di antara Kendari dan Sulawesi Selatan. Di Malili, naik gunung mau ke Kendari. Tidak ada jalan yang dilewati mobil. Kami lewat, suami istri dan anak-anak kami. Di jalan sering kami ketemu macam-macam. Sering ketemu setan. Dulu tidak pernah ketemu, karena memang sama-sama. Baru saya tahu bahwa di Islam ini memang semua tidak ada yang tersembunyi, terbuka. Terbuka semuanya, terbuka segala-galanya. Tenang itu hidup. Biar tidak digaji-gaji, tidak ada segala macam. Tenang. Ketika mengangkat takbir sujud menyembah kepada Allah, salam bergaul erat dengan rumah tangga, dengan anak istri, memberikan tauladan, mencontohkan tauladan kita sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacakan 1-2 ayat kepada keluarga, mendengarkan, mengupas sedikit. Ini ayat bilang begini, bahwa manusia tidak susah kan, ada asbabun nuzulnya. Bukan seperti kitab suci Kristen. Paulus bilang begini, Matius bilang begitu, nah, Lukas bilang begini, Yohanes bilang begitu. Mana yang mau didengar ini? Kacau semuanya. Beda-beda. Nah, orang Kristen sih gak salah. Terus-terus saja begitu. Nah, ada paksaan. Kita yang sudah Islam ini harus pertahankan. Nah, salah orang Kristen itu. Karena orang masuk Islam itu kan kecuali Allah yang kasih jalan. Betul. Mualaf-mualaf di sini termasuk Pak Agustinus tadi. Lu bercerita dengan saya. Aduh, Pak, saya sudah banyak di ini sampai dihancur buka saya. Saya bilang, ya itu memang sudah resiko. Sering beliau sudah dipukul papi dan maminya. Saya bilang, memang sudah resiko. Yakinkan mereka, sabar menghadapi mereka. Karena itu orang-orang yang perlu kita dulu cintai. Kalau kita nonton film apa itu tentang politik Myanmar itu kan, bagaimana dia memperjuangkan negaranya, anak keluarganya dia biarkan, tidak boleh begitu. The Lady, saya pernah nonton itu satu gambaran semua filosofis yang terkandung di dalam kehidupan dunia ini. Coba ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Sains, ilmu pengetahuan, teknologi sampai penciptaan manusia ada dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qarari mutin. Sesungguhnya kata Allah, kami ciptakan manusia itu dari sekumpal, dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam. Lalu kami jadikan, teteskan nutfah, mani. Menurut Dr. Morse Buckley, mani itu cuma setetes air kecil dan mengandung berjuta-juta sel. Di sini saya potong, ini kebesaran Al-Quran. Kapan Rasulullah pernah belajar ilmu medik spesialisasi kandungan? Kapan? Kapan? Ayo jawab. Kapan? Kalau itu Al-Quran buatan Muhammad. Jangan suka-suka memfitnah Nabi yang mulia. Kalau Anda kafir gak tahu, udah jangan berdebat. Di Islam ini banyak yang hebat-hebat. Profesor-profesor, ustaz-ustaz yang jago-jago. Dan mereka tidak mau terpengaruh karena mereka pikir yang bilang kita gila memang orang gila, kan begitu. Kita jangan terpengaruh dengan sebentar pulang dari masjid, ada orang gila bilang, gila. Nah boleh, kalau kita marah kita sama-sama jadi gila. Biar. Sadarkan mereka, cuman kan pendakwah ini seperti dokter. Dokter kalau penyakit, apa itu komplikasi, apalagi sudah komplikasi jiwa, nah itu dosisnya harus tinggi. Tapi kalau yang datang cuma panas, flu, influenza, kasih aja Thermorex apa-apa segala macam. Kalau anak kecil Botrexin. Tapi kalau yang datang penyakit saraf, neurotik, itu dia. Dosisnya harus tinggi sampai suntikannya minta ampun sakitnya. Itu dia. Nah, ini. Jadi dalam berdakwah begitu, saya kira begitu. Asyidau alal kupan, keras dengan dakwah. Kenapa? Untuk menyadarkan. Memang dosis orang gila itu keras. Ada satu yang orang pernah gila, saya pernah tanya, waktu kamu masih gila sakit gak dokter suntik? Sakit sekali ya, makanya saya sembuh. Nah, saya sekarang masuk Islam, orang Kristen bilang gila, bukan gila, saya justru baru sembuh dari gila. Semua mualaf yang ada dalam masjid ini yang sudah bukan gila, baru sembuh dari gila. Jangan gila lagi ya. Itu dia. Saya tidak peduli. Ini kan apa itu namanya momen nuzul Quran. Kita di dunia ini mungkin ada orang takut-takut. Ini kita hidup banyak orang Kristen di kiri kanan muka belakang. Tidak semua orang Kristen marah. Banyak juga yang pro sama saya. Kenapa? Mereka banyak yang bilang, mereka di Manado banyak yang tidak mau ke gereja. Kenapa tidak mau ke gereja? Ini bukunya Pak Pendeta Yahya ada sama saya. Hei, saya bukan pendeta lagi. Saya sudah ustaz. Dulu pendeta Kristen, sekarang pendeta Islam. Ini buku ini, kami tidak mau. Tapi mereka tidak masuk Islam. Kenapa? Mereka tidak mau ke gereja, tapi tidak masuk Islam. Kenapa? Apa persoalannya? Karena mereka tidak diberi petunjuk. Itu Islam mahal sekali. Yusuf Roni itu pembohong keras berat. Yusuf Roni mengaku output dari apa itu? Ya, Universitas Nusantara Bandung. Yusuf Roni mengaku mantan sekjen Islam sedunia. Yusuf Roni mengaku Yuri Musa Wakaf telawatil Quran.

Kalau dalam ayat itu di kesempatan di bulan Ramadan ini, ar-ra'aitan allazi yukasibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yu'un wa yamna'una al-maun. Ayat itu nada handphone, nada panggil saya, makanya saya hafal. Orang Kristen bilang dia jago bahasa Arab. Allahu Akbar. Masih kuat IQ saya. Makanya saya bilang, kalau ada orang yang gak senang, pemerintah gak senang lalu penjarakan saya, 1-2 tahun 30 juz saya hafal Al-Quran. Insyaallah. Saya serius masuk Islam. Saya tidak ada mondar-mandir. Saya keras pun menentang Kristen. Ya, menentang Islam saya paling keras di front terdepan. Sekarang saya masuk Islam karena kebenaran. Jangan ada orang, saya tidak perlu pendamping kiri kanan. Umat Islam juga jangan bela. Cukup doa. Ya Allah, ya Rabbi. Mudah-mudahan Pak Yahya sekeluarga, Engkau berikan nikmat-Mu hingga istiqomah di jalan-Mu. Bimbinglah dia, ya Allah. Limpahkanlah berkah-Mu. Ketuk pintu hati pengurus masjid, kasih amplop yang banyak. Amin. Allahu Akbar. Mudah. Ya kalau begitu bantu, tapi kalau bersama-sama untuk berdakwah, dakwah tidak butuh personil. Dakwah butuh profesionalitas seseorang. Nah, kalau personil itu nanti kalau Islam sudah diganggu, baru diminta pemuda-pemuda Islam berangkat, insya Allah anak maju paling depan. Nah, itu baru kita perang berjamaah. Kalau di Indonesia ini gak usah saling mengganggu. Gereja jangan dibom, orang Kristen jangan dibunuh. Panggil mereka untuk memeluk Islam. Itu dia. Dengan metode yang tentu abad 21 pengkajian secara ilmiah. Walaupun keras kelihatannya, itu tanggung jawab saya dengan Allah. Saya juga tidak minta dibela. Kalaupun sudah saatnya masuk penjara, berarti itu kehendak Allah. Nabi-nabi masuk penjara, mati dipancung karena berkata kebenaran. Itu dia. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Bagi bapak ibu saudara-saudaraku mungkin masih ingin mendengar ceramah saya, ada buku saya. Saya berdakwah menggunakan buku juga. Karena saya di samping berdakwah saya menulis. Ada buku saya di depan, silakan diambil. Ah, tapi bayar. Ya, iman kita sama, fulus la. Fulus tidak. Silakan, ada buku saya di depan, bisa dimiliki. Tadi ada sisa, silakan dibeli, itu untuk membantu dakwah perjuangan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, insya Allah nanti yang akan menghajikan Pak Yahya adalah masyarakat. Malam ini sebetulnya ada 3 kategori yang hadir di acara ini. Pertama, orang yang sejak lahir sudah Islam. Yang kedua, orang yang kemudian kafir dulu, baru kemudian masuk Islam. Dan yang ketiga, kategori yang ketiga adalah orang yang masih kafir juga hadir pada hari ini. Dan Alhamdulillah, telah mendengarkan ceramah dari Pak Yahya, ada saudara kita yang akan mengikrarkan syahadat pada malam hari ini. Oleh sebab itu saya undang Mas Andri untuk ke depan. Beliau berusia kurang lebih 21 tahun. Dan saya mohon kepada Ustaz Yahya untuk mengikrarkan saudara kita, dan mudah-mudahan akan menginspirasi saudara-saudara kita yang hari ini hadir tapi belum syahadat. Insya Allah ke depan akan semakin banyak yang syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu saudara saudaraku rahimakumullah. Orang, saya sudah sangat banyak berbicara tadi bahwa orang yang memeluk agama Islam itu, dia tandanya hatinya sudah mendapat terang benderang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adik Andre ini ketika berhadapan dengan saya juga agak gemetar, agak merinding, dan dia biasanya orang masih baru itu dia menangis, tandanya dia ikhlas memeluk Islam. Saya akan mengislamkan dia. Tapi sebelumnya saya akan bertanya sebentar dulu. Andre, apakah Anda memeluk Islam ini ikhlas karena Allah? Ikhlas, maju sedikit. Ikhlas karena Allah, pegang gitu. Kalau Andre ikhlas memeluk Islam karena Allah, maka di hadapan para jamaah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang masuk Islam itu harus diberitahukan kepada masyarakat, harus diumumkan. Andre harus ikuti bahwa masuk Islam itu tidak hanya bersyahadat, tapi nanti Andre akan sholat. Itu ada rukun iman, apa rukun Islam itu? Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima naik haji. Jadi Andre harus lakukan itu. Kalau yang kelima tadi itu Mas belum, itu sudah nantilah. Kalau sudah mantap akidah kita baru bisa. Sekarang ini Andre ikuti kata-kata saya. Kalau memang Andre ikhlas memeluk Islam karena Allah, ikuti kata-kata saya. Hadapkan sound apa mic-nya di cetak mulutnya dan ikuti kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Ikuti bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Kita harus terima saudara baru kita ini, dan tidak hanya menerima begitu saja, tetapi kita harus mendidiknya pada akidah dan ajaran Islam. Andre, sikap-sikap kita yang masih kafir kita harus buang. Ya, ini ada bekas tato. Tidak apa-apa, Allah tidak lihat ini. Ada orang pernah bertanya, kalau orang bertato wudunya diterima atau enggak? Saya punya, saya sterilkan dulu. Ya, karena ada yang menyinggung. Saya tidak apa-apa. Ini akan kembali menjadi debu tanah, tetapi ruh kita akan pulang kepada Allah. Itu dia. Jadi tidak jadi masalah, jangan berkecil hati. Nanti ini dihapus, kalau tidak juga tidak apa-apa, yang penting jangan tambah. Ya. Ikuti waktu sholat, sholat. Sudah disunat? Belum, berarti besok harus siap-siap disunat. Berkah di bulan Ramadan. Andre masuk Islam, saya juga masuk Islam Pak Ustaz 17 Ramadan 1427 Hijriah. Salam. Ini menjadi sebuah sejarah. Andre sudah memeluk Islam, masih bujang? Masih bujang, masih ada kerja? Kerja di mana? Belum. Wira swasta. Ini perlu dididik ini. Orang-orang seperti ini mualaf ini. Jadi perlu dididik dia. Dan bila perlu ada buku-buku Islam, etika Islam, disuruh beliau baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.